Gebiar pesta laut nelayan desa Trimulyo ngerang paguyuban Tri Sakti Mulyo yang punya gawe kali ini dan mitra kerja bareng Monata ada Merpati Vision Shooting Production. Terima kasih kerjasamanya, sukses sekali, sukses banget dan sukses abis, alhamdulillah ya. Ramayana, terima kasih. Ayo goyang dumong, mong, mong, mong, mong, mong, mong. jangkon.